Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya bahasanya la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian benar-benar beriman. Wala tu'minu hatta tahabbtum. Dan kalian tidaklah dianggap beriman sempurna keimanannya sampai kalian tahabbtum, saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian fisyai terhadap sesuatu yang apabila fa'altumu, apabila kalian mengerjakannya tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Lalu kata Rasulullah SAW, afsus salama bainakum, yaitu mengucapkan salam di antara kalian. Dengan salam kita akan saling mencintai. Dengan saling mencintainya tumbuh kecintaan di antara kita bainal muslimin, baina ahli sunnati wal jamaah. Tumbuhnya rasa cinta fillah karena Allah, karena sama mukmin. Nah, itu akan sempurna keimanan kita. Yang dengan kesempurnaan iman tersebut barakallahu fikum, ya, kita dengannya akan memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat masyhur, sangat sering kita dengarkan. Namun barakallahu fikum, yang ingin disampaikan pada hadis ini, ya, yang dimaukan yaitu kapan kita menyebarkan salam. Kapan kita menyebarkan salam? Para ulama mereka sepakat bahwa saatnya menyebarkan salam ini hukumnya sunnah. Sunnah muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan. Berbeda dengan menjawabnya. Adapun menjawab salam ini hukumnya wajib. Namun kapan sunnah itu ditekankan? Nah, apa kepada setiap waktu kita mengucapkan salam? Disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat. Di antara waktu kita mengucapkan salam, yang disunahkan mengucapkan salam, di antaranya adalah ketika kita bertemu dengan saudara sesama muslim dan juga ketika berpisah. Ketika bertemu dan juga ketika berpisah. Nah, pada kesempatan kali ini ingin kami sampaikan barakallahu fikum apa yang menjadi pendapat kuat, ya, yang kami pegang, yang kami jadikan rujukan. Dan ini pendapatnya para ulama. Apakah ketika memulai ta'lim, memulai darus, memulai kajian itu diperlukan salam? Nah, disinilah terjadi perbedaan ulama. Ulama sepakat kapan disunahkan salam, disyariatkan salam, yaitu ketika bertemu dan juga apa, berpisah. Ini sepakat. Nah, ketika seorang yang berbicara, yang menyampaikan ilmu berhadapan dengan mad'unya, apakah ini termasuk yang disunahkan padanya salam? Naam barakallahu fikum. Maka di sini terjadi khilaf. Ya. Sebagian ulama mengatakan memulai daras, memulai kajian, memulai pelajaran, memulai daurah misal barakallahu fikum, ini mengucapkan salam. Kenapa? Karena termasuk dari apa? Bertemu saudaramu muslim. Ini ulama yang berpendapat, yang berpegang, yang mengatakan bahwasanya disunahkan mengucap salam ketika memulai pengajian karena bertemu sesama muslim. Nah, Adapun pendapat yang lain mengatakan barakallahu fikum, dilihat dulu. Kalau memang baru sampai, baru bertemu mengucapkan salam, itu disyariatkan. Tetapi kalau sebelumnya sudah bertemu, misal sudah melakukan sholat berjamaah bersama, sudah ngobrol-ngobrol dulu, ya, atau pertama masuk masjid, sudah salam ketika datang. Maka ketika mengisi majelis ilmu barakallahu fikum, ya, bertemu lagi dengan kaum muslimin, ini tidak disyariatkan padanya mengucap salam. Dan wallahu ta'ala alam, inilah yang menjadi pendapat kita atau yang kita pegang. Kenapa? Karena kita sudah bertemu ketika sholat, sudah berjabat tangan ketika masuk masjid dan mengucapkan salam. Maka gugur sudah sunnah atau syariat apa? Mengucap salam, menyebarkan salam ketika bertemu. Nah, adapun secara khusus mengucapkan salam ketika memulai sebuah daras atau pengajian barakallahu fikum, ini butuh dalil lagi. Karena yang kita dapat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan hadisnya tidak didapati beliau mengucapkan salam terlebih dahulu, tidak ada. Ketika beliau selesai salat, ya, menyampaikan hadisnya langsung dari hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seandainya Rasulullah SAW mengucapkan salam, pasti dinukilkan oleh para sahabat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan salam ketika berkhutbah. Khutbah Rasulullah SAW seminggu sekali. Taklim, pengajian Rasulullah SAW tiap hari ada. Majelis. Tetapi tidak dinukilkan satupun beliau alaihi salatu wasalam mengucapkan salam. Nah, maka barakallahu fikum, kalau memang kita sudah bertemu, ya, sudah sebelumnya sholat bareng bahkan barakallahu fikum, ngobrol-ngobrol, maka ketika dimulainya pelajaran, dimulainya kajian yang kuat menurut kami, dan ini tetap diperselisihkan barakallahu fikum, adalah tidak perlu lagi mengucapkan salam. Karena apa? Pada asalnya mengucapkan salam itu ketika bertemu dan ketika berpisah. Nah, barakallahu fikum. Namun ketika di kalangan awamun nas, orang-orang awam, orang-orang yang barakallahu fikum belum terlalu mengenang sunnah, labas di situ mengucapkan salam agar tidak timbul fitnah. Ustaz tidak salam dan seterusnya. Tayyib. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait jin dalam syariat agama Islam. Kita sudah masuk kepada pembahasan karakteristik dan kehidupan jin. Kita sudah menyebutkan bahwasannya jin memiliki jenis-jenis atau bentuk-bentuk tertentu, sebagiannya bersayap, sebagiannya anjing-anjing bentuknya, sebagiannya juga ular. Naam. Dan kita juga sudah sebutkan bahwasannya jin itu barakallahu fikum, mereka memiliki jasad, ya, memiliki telinga, memiliki mata, dan memiliki hati. Naam. Barakallahu fikum. Ini membantah sebagian orang, sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya jin itu hanya ruh saja. Ini tidak benar. Ya. Yang namanya jin dan manusia memiliki ruh dan memiliki jasad. Nah, apa itu ruh? Ruh adalah barakallahu fikum, ciptaan Allah juga, makhluk Allah juga, yang mana dia telah diciptakan sebelum manusia itu ada. Nah, jauh sebelum penciptaan manusia, ruh-ruh itu sudah diciptakan, ruh-ruh kita. Yang mana ketika itu kita diambil janjinya untuk taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ruh itu sudah ada sejak dulu. Nah, barakallahu fikum. Lalu barulah manusia ada, dan ruh manusia dilemparkan atau dikembalikan kepada jasad manusia kelak kepada manusia sudah di kandungan ibunya berumur selama 120 hari. Baru ketika itu jasad memiliki ruh yang dari dulu sudah ada. Maka barakallahu fikum, jin dan manusia, dan terlebih khusus jin karena pembahasan kita terkait jin, jin itu juga memiliki jasad dan memiliki ruh. Tidak sebagaimana pendapat yang tidak benar dari sebagian kelompok mengatakan bahwasanya jin itu hanya ruh saja. Barakallahu fikum. Dan terakhir kita sebutkan pembahasan terkait makanan jin. Maka di sana berbeda antara jin muslim, jin mukmin dengan jin kafir. Adapun jin mukmin barakallahu fikum, sebagaimana dalil dan hadis-hadis yang telah kita bacakan, jin mukmin makanan bagi mereka adalah azmin, azmun, yaitu tulang belulang. Tulang barakallahu fikum yang dibacakan padanya atau sebelumnya ya oleh seorang muslim dengan ucapan bismillah, menyebut nama Allah. Maka ketika seorang muslim memakan daging yang padanya ada tulang, bismillah dimakan ya, tersisa tulangnya, maka tulang-tulang itulah yang halal bagi jin-jin muslim atau jin-jin mukmin. Barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yaqa'u fi aydikum aw fara ma yakunu lahman. Tulang tersebut kita dapati di alam kita tulang, tetapi di alam jin awfar, penuh dengan daging-daging. Barakallahu fikum. Ini makanan yang halal bagi jin muslim, jin mukmin. Kalau mau taat dengan syariat Islam, mereka memakan ini. Tulang yang sisa tulang yang dimakan oleh manusia yang sebelumnya dibacakan bismillah. Ini yang halal bagi mereka. Terus apa hukumnya makan tulang? Kemarin belum sempat disampaikan. Apa hukumnya makan tulang? Nah, apa hukumnya? Boleh enggak? Maka barakallahu fikum, hukum asal makanan at'imah fil asli huwa al-ibahah. Boleh. Secara asal itu boleh. Demikian pula tulang. Karena apa? Tidak ada dalil yang mengharamkan. Maka apabila kita mengatakan haram makan tulang, kita harus mendatangkan dalil. Kalau kita katakan dalilnya ini makanan jin. Ya Rasulullah mengatakan ini makanan untuk jin, tetapi tidak melarang kita memakan tulang. Nah, barakallahu fikum. Maka diperbolehkan seseorang makan tulang. Kalau doyan, ya habis gregek. Nah, barakallahu fikum. Ini makanan jin mukmin. Adapun kotoran binatang, hewan di alam manusia, barakallahu fikum, itu makanan bagi binatang ternak mereka. Kata Rasulullah SAW, wa kullu ba'ratin 'alafun lijawabikum. Adapun semua kotoran binatang-binatang manusia itu adalah 'alafun lijawabikum, makanan bagi binatang peliharaan kalian. Barakallahu fikum. Ini bagi jin mukmin dan peliharaannya jin mukmin. Adapun jin kafir barakallahu fikum, pertama yang telah kita sebutkan makanan mereka adalah setiap makanan yang padanya tidak diucapkan bismillah. Maka ketika itu pula seseorang makan, jin ikut makan, terlebih khusus jin kafir. Bahkan ketika itu kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Rasulullah bersama sahabatnya sedang makan, tiba-tiba ada anak kecil yang seperti terdorong. Lalu ditahan oleh Rasulullah. Datang lagi laki-laki orang Badui yang seperti terdorong, hampir mengambil makanan. Lalu ditahan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, inna yadahu fi yadi." Sesungguhnya tangan setan, tangan jin kafir ketika itu, barakallahu fikum, fi yadi, berada di tanganku. Ma'a yadiha, bersamaan dengan tangannya siapa? Anak kecil perempuan tersebut. Jadi Rasulullah zahirnya memegang siapa? Tangan anak kecil, tangan badui, barakallahu fikum. Tetapi kata Rasulullah SAW, ketika itu ada juga tangannya setan atau jin kafir. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena ketika itu jin barakallahu fikum yang kafir, dia hendak ikut makan bersamaan dengan anak yang mau ngambil makanan. Bersamaan dengan orang badui yang mau ngambil makanan. Karena mereka ketika terburu-buru, ketika makan tidak mengucapkan bismillah. Dan ketika itulah makanan tersebut bisa dimakan oleh jin atau syaitan. Jin kafir atau syaitan. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Selanjutnya, barakallahu fikum, dan setan akan senantiasa makan bersama Bani Adam yang tidak menyebut nama Allah ketika mulai makan terus. Namun ketika orang tersebut teringat dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika makan, maka setan tersebut memuntahkan makanan tersebut karena tidak halal baginya. Semuanya berdasarkan kehendak dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dimakan sama jin kafir, sama setan. Udah makan, ikut makan sama orang yang tidak membaca bismillah. Makannya tongseng, ikut tongseng. Makannya pete, ikut pete. Udah dimakan. Kenapa halal? Kenapa bisa dimakan? Karena ketika itu manusia tersebut tidak mengucapkan nama Allah. Dan ketika manusia tersebut ingat, lalu mengucap nama Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah wa lahu wa akhirah, maka ketika itu pula, barakallahu fikum, apa yang telah dimakan jin kafir atau setan, itu tidak halal baginya. Maka apa? Mau tidak mau makanan tersebut dia muntahkan. Dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dari sahabat Umayyah bin Makhshi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW jalisan wa rajulun ya'kul. Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk, dan di sekitar beliau ada seseorang yang sedang makan, falam yusami, dan dia tidak yusam, tidak mengucapkan bismillah, tidak mengatakan tasmih, hatta lam yabqa an ta'ami illa luqmah, hingga makan terus la yabqa, tidak tersisa min ta'ami dari makanannya illa luqmah, kecuali satu suapan saja, tinggal satu suap. Ya. Qadarullah, saya tanya ketika itu enggak kabur dulu ya. Yang namanya jin kafir rakus, pokoknya harus sampai selesai, habis ikut. Ya, belum habis belum pergi. Ya. Apalagi kalau makanannya enggak, orangnya yang lupa baca bismillah, belum habis enggak pergi. Terus ditunggu terus. Naam, barakallahu fikum. Illa luqmah, kecuali satu suapan saja. Falamma rafa'a ila fi, dan yang suapan terakhir ini rafa'aha, dia angkat ila fi sampai mulutnya, di depan mulutnya. Qala, orang tersebut ingat lalu berdoa, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sudah terakhir, tinggal satu suap. Mau makan, ingat bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam tertawa? Tsumma qala, setelah beliau tertawa, tersenyum, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan, "Mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu." Setan senantiasa dari tadi ikut makan bersamanya. Falamma dzakara smallahi azza wa jal, dan ketika orang tersebut pada suapan terakhir dzakara smallah, mengucap nama Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahi awwalahu wa akhirah, istiqa'a ma fi batni, dikeluarkan semua yang ada dalam isi perutnya. Keluar semua. Jadi tidak halal. Barakallahu fikum, ini semata-mata kehendak dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Bisa makannya, kenapa? Karena tidak diucapkan bismillah. Makanya sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Ucapan bismillah saja. Sangat-sangat luar biasa. Bisa menjadikan syaitan ya tidak bisa makan makanan kita. Padahal sepele, iya. Bismillah. Ucapan bismillah, nyebut nama Allah. Sangat sepele bagi seorang manusia. Sangat-sangat diremehkan, tetapi luar biasa atarnya, pengaruhnya. Jin yang tadinya bisa makan seenaknya, ya kalau bersama orang-orang kafir, makan enak-enaknya. Kenapa? Karena mereka tidak mengucapkan bismillah. Orang kafir makan ini ikut makan. Makanya sebagian ulama mengatakan, jinnya orang kafir itu gendut-gendut. Makan terus. Adapun jinnya orang mukmin, jinnya yang ikut orang mukmin, jin kafir, setan yang ikut orang mukmin itu kurus. Nggak pernah dapat makan. Bismillah terus. Bahkan ketika sudah makan, ikut makan sampai mau selesai, orang tersebut teringat mengucapkan bismillah ya awwalahu akhirahu, yang dia makan pun menjadi tidak halal. Harus dikeluarkan oleh syaitan dan jin tersebut. Barakallahu fikum. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan juga disepakati oleh Adz-Dzahabi dan dihasankan oleh Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala dalam takhrid Mishkah Al-Masabih. Hadisnya hasan minimalnya. Barakallahu fikum. Dan ketika kami bawakan hadis ini di hadapan santri, barakallahu fikum, langsung ada pertanyaan. Ustaz, boleh ngeprank? Tahu ngeprank ya? Ngerjain, makan dulu enggak bismillah. Mau habis, baru bismillah. Ngerjain setan katanya. Kenapa kerjain? Biar makan dulu, terus biar muntah mengeluarkan. Jawabannya, boleh enggak? Boleh enggak? Tidak boleh. Karena apa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita sebelum makan untuk mengucapkan bismillah. Ya gulam, sammillah, wahai anakku, makanlah dan ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yali, dan makanlah yang dekat. Barakallahu fikum. Nah, ini yang pertama. Makanan jin kafir atau syaitan adalah apa? Semua makanan yang tidak disebutkan padanya bismillah. Ini yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, di antara makanan jin kafir atau syaitan adalah makanan yang dibiarkan terjatuh. Makanan terjatuh terus dibiarkan. Itu juga halal bagi syaitan. Nah, meskipun orangnya baca bismillah. Bismillah terjatuh. Lah, biarlah. Lah, makanan itu menjadi milik syaitan. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'." Sesungguhnya syaitan, jin yang kafir ini yahdur, selalu hadir bersama dengan salah seorang di antara kalian, inda kulli syai', pada setiap apapun. Ini menunjukkan syaitan senantiasa mengganggu kita, senantiasa yuwaswis. Barakallahu fikum. Ya, inda kulli syai', pada segala perkara. Min sya'nihi, pada setiap apa yang dilakukan oleh seorang manusia. Hatta yahdurahu inda ta'amih, bahkan dia hadir. Syaitan hadir, jin kafir ini hadir. Kapan? Inda ta'ami, ketika dia makan. Jadi jenengan sudah disiapkan makanan, syaitan sudah siap-siap. Wah, makan. Ya, enggak bismillah, ya ikut makan. Bismillah tetap ditunggu. Tetap ditunggu. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit makana biha min adza tsumma liyakulaha wa la yadha'ha lisyaitan. Dan apabila terjatuh ya suapan atau sedikit makanan dari kita, ya fal yumit, ambil makana biha min adza, dan bersihkanlah apa yang kotor, tsumma liyakulha, kemudian makanlah, wala yadha lisyaitan, dan jangan kalian biarkan, kalian tinggalkan untuk syaitan. Tetap nungguin, sudah bismillah pun ditungguin, tetap nyari makanannya ya. Tunggu, barangkali dah jatuh, lalu tidak diambil. Maka ketika itu, barakallahu fikum, akan diambil syaitan, akan dimakan. Makanya kalau ada makanan kita jatuh, diambil, bersihkan. Lalu kita makan. Barakallahu fikum. Berarti syaitan benar-benar, ya, yahdur, inda kulli syai'. Kapan saja hadir, makanya ditungguin. Ya, Masya Allah. Tapi jangan bikin kita takut ya, ada syaitan. Jangan. Nah, makanya, nanti kalau bisa kita selesaikan ini, barakallahu fikum, karena pada bab terakhir ini terkait dengan penjagaan kita, penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari syaitan-syaitan. Ya. Sangat sangat mudah, di antaranya bismillah. Ya. Syaitan itu bisa ikut makan. Dia ngucap bismillah, jadi enggak bisa ngambil. Jadi haram bagi dia, sama sekali tidak dimakan. Ini yang kedua. Makanan yang dibiarkan terjatuh itu milik syaitan. Naam. Barakallahu fikum. Yang ketiga, apa itu makanan jin kafir atau syaitan? Yang ketiga adalah makanan yang dimakan oleh orang-orang dengan tangan kirinya. Ditunggu lagi. Ya, makan bismillah, tangan kanan, enggak ada yang jatuh. Tapi terkadang makan kerupuknya pakai tangan kiri. Nah, itu buat syaitan. Ada dalilnya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akala bi syimalihi akala ma'ahu syaitanu, wa man syariba bishimalihi syariba ma'ahu syaitanu." Hadith akhrajahu Ahmad wa Tabarani fi Mu'jamil Awsat wa hasanahu Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabarani dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa makan dengan tangan kirinya, akala ma'ahu syaitan, maka ketika itu syaitan juga ikut makan dengannya. Wa man syariba bishimalihi, dan barang siapa minum dengan tangan kirinya, syariba ma'ahu syaitan, ikut pula minum dengannya bersamanya syaitan. Barakallahu fikum. Ya. Jadi pokoknya ada terus syaitan itu. Apalagi ketika makan, dicari. Makanya barakallahu fikum, kita diajari adab-adab makan, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan. Nanti juga ada, harus duduk. Ya. Kenapa? Karena ternyata kita makan dengan tangan kiri, ketika itu pula makanan tersebut jadi halal bagi syaitan. Barakallahu fikum. Nah. Makanya ditunggu-tunggu wis pokoknya antum makan ditunggu kok ya mas setan. Ini enggak bismillah nih. Oh, ternyata bismillah. Ini jatuh nih dibiarkan nih. Ternyata diambil. Kok ternyata makan gorengan yang pakai tangan kiri. Kalau enggak biasanya alasan orang sekarang itu makan pakai tangan kotor tangan kanannya. Mau minum gelasnya biar tidak kok kotor pakai tangan kiri. Akhirnya apa? Syaitan ikut minum. Barakallahu fikum. Dulu pernah ditanyakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, bagaimana hukumnya minum dengan tangan kiri biar enggak kotor? Karena tangan kanan kita sedang kok kotor. Lalu kata Ibnu Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan lebih baik mengotori gelas daripada engkau mengotori sunnah. Perkara gelas bisa dicuci. Daripada apa? Sengaja mengotori as-sunnah. Ternyata apa? Ketika itu syaitan juga ikut minum. Masya Allah. Ketika kita menjalankan sunnah, kita akan mendapatkan faedah-faedah yang banyak. Ini yang ketiga. Tidak bismillah, makanan yang biarkan terjatuh, ikut makan bersama orang yang makan dengan tangan kiri. Yang selanjutnya, apa yang menjadi makanan jin kafir atau syaitan? Yaitu makanan yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan berdiri. Ditunggu lagi. Wah, ini nanti makannya berdiri. Makanannya jadi halal buat syaitan. Dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, annahu ra'a rajulan yasrabu qa'iman. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yasrabu qa'iman, sedang minum dalam keadaan berdiri. Faqala lahu, maka Rasulullah sallam ketika itu mengatakan kepada orang tersebut yang minumnya berdiri, "Qih, muntahkanlah. Qih, muntahkan. Yang sudah diminum dimuntahkan." Lima, kata dia. Untuk apa dimuntahkan? Qala Rasulullah SAW mengatakan, ayasurruka ayasroba ma'akal hir, apakah engkau senang kalau engkau itu minum bareng dengan kucing al-hir? Qala la, orang tersebut mengatakan, tidak, enggak senang. Siapa yang mau ya minum bareng dengan kucing satu gelas, satu piring? Maka orang tersebut juga mengatakan, lah, tidak. Qala, maka Rasulullah ketika itu mengatakan, fa'innahu qad syariba ma'aka man huwa syarrum minhu, yaitu asyaitan, kata Rasulullah. Maka ketika engkau minum dalam keadaan berdiri, sungguh syariba ma'aka, ikut pula minum bersamamu, man huwa syarrum min, yang lebih jelek daripadaku, kucing asyaitan, yaitu syaitan. Pokoknya ada terus syaitan. Ya, makan ditunggu, barangkali berdiri ini. Nah, barakallahu fikum. Di sini Rasulullah SAW memberikan permisalan pula. Nah, makanya kalau kita sudah terlanjur minum atau makan dalam keadaan berdiri, di antara syariatnya apa? Dimuntahkan. Kata Rasulullah SAW, fala yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang kalian, benar-benar janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Faman nasya, barang siapa lupa, fal yastaqi, maka muntahkanlah. Ternyata apa? Dalam hadis ini barakallahu fikum yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Ibnu Hajar, ternyata ketika itu syaitan juga ikut minum. Ini baru minum, terlebih lagi makan yang perkaranya lebih berat. Barakallahu fikum. Naam. Ini beberapa makanan atau minuman bagi jin kafir yang tidak mukmin. Yang mukmin memang selalu dibatasi barakallahu. Karena ad-dunya sijnul mukmin. Yang namanya dunia itu penjaranya bagi seorang mukmin. Maksudnya apa? Banyak aturan. Seperti kita juga banyak aturan. Demikian pula jin mukmin, mereka banyak aturan. Makanan kalian ini tulang. Yang dibacakan padanya bismillah. Dan ini juga sijnul mukmin wa jannatul kafir, dan surganya bagi kafir, orang-orang kafir dunia ini. Barakallahu fikum. Maka makanan-makanan yang tidak dibacakan bismillah, atau yang dibiarkan terjatuh, atau yang dimakan dengan tangan kiri, atau yang dimakan ketika berdiri, maka itu semua barakallahu fikum adalah makanannya jin kafir. Barakallahu fikum. Dan selanjutnya faedah barakallahu fikum bahwasannya mereka syaitan atau jin kafir ini makan dengan tangan kiri. Adapun jin mukmin sebaliknya, dia makan dengan tangan kanan. Ini juga dalil bahwasannya jin itu selain memiliki ruh juga memiliki jasad, tapi di alam mereka. Ya. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih." Apabila salah seorang kalian makan, falyakul biyaminih, maka makanlah dengan tangan kanan. "Wa idza syariba falyashrab biyaminih." Kalau kalian minum, minumlah dengan tangan kanan. "Fa inna syaitan," karena sesungguhnya syaitan, "yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Karena syaitan itu dia makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, jadi kita diharamkan makan dengan tangan kiri. Yang pertama ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang kedua menyerupai syaitan. Yang ketiga ini membiarkan syaitan ikut makan bersama kita. Larangannya banyak. Sebagian ulama mengatakan kalau permasalahan adab seperti makan dan minum, kalau ada larangan, maka larangan itu untuk makruh. Dalam permasalahan adab makan, adab minum. Kalau ada larangan dari Rasulullah SAW, maka larangan tersebut adalah makruh. Tetapi yang rajih, yang kuat, warakallahu fikum, apapun larangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait adab, terlebih akidah, terlebih ibadah, maka tetap yang namanya larangan hukum asalnya adalah haram. Ini yang rajih, yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Demikian pula terkait makan ini. Ternyata makan dengan tangan kiri selain dilarang, banyak madarat yang lainnya. Seperti syaitan, tasyabuh dengan syaitan. Dan juga apa, membiarkan syaitan ikut makan dengan kita. Ini barakallahu fikum terkait makanan jin muslim dan jin kafir alias syaitan. Selanjutnya. Tempat tinggal jin. Sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla bahwasannya jin itu juga tinggal di muka bumi bersama kita, bersama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Ar-Rahman ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wal arda wada'aha lil anam." Dan bumi, wada'aha, Allah bentangkan, lil anam, untuk makhluk-makhluknya. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-anam huwal jin wal ins. Al-arda, bumi, wada'aha, Allah letakkan, Allah bentangkan, lil-anam, untuk makhluk-makhluknya. Dan kata Hasan Al-Basri, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan al-anam adalah apa? Jin dan manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan bumi ini barakallahu fikum lil anam, yaitu untuk jin dan juga manusia. Maka ketika ditanya di mana jin tinggal, ya jin tinggal bersama manusia di muka bumi. Dalilnya apa? Surat Ar-Rahman ayat ke-10. Wal ardu wada'aha lil anam. Bahasanya bumi ini Allah letakkan untuk jin dan juga manusia. Maka barakallahu fikum pada dasarnya jin tinggal bersama kita di atas bumi yang kita pijak. Namun jin muslim tidaklah sama dengan jin kafir. Sama kayak kita. Ada yang suka di apa? Tempat-tempat apa? Maksiat. Ada juga yang suka-suka di masjid. Nah, barakallahu fikum. Maka jin muslim menyukai tempat-tempat yang baik pula. Seperti masjid, rumah orang saleh dan yang lainnya. Adapun jin kafir atau syaitan lebih senang tinggal di tempat-tempat yang jelek. Seperti kamar mandi, tempat sampah dan yang lainnya. Secara asalnya sama. Sama-sama tinggal di muka bumi. Sana. Tapi karena kecondongan, kesukaan itu berbeda-beda. Makanya ketika ditanya, barakallahu fikum, Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Beliau ditanya, aina yaskunul jin? Di mana jin itu tinggal? Beliau menjawab, hum yakhtalifun. Mereka berbeda-beda. Fal jinnus salihun yaskununa fil masajidi wal amakinis salihah. Adapun jin-jin yang saleh, jin-jin mukmin yaskunun, mereka senang untuk tinggal di fil masajid, di masjid masjid. Ya, di sini. Ya, ada jin pula. Wal amakinis salihah, dan tempat-tempat yang baik pula. Barakallahu fikum. Maka diambil dari fatwa beliau, bahwasanya kegemaran tempat jin muslim, jin mukmin adalah tempat-tempat yang baik, yang di situ juga berkumpul orang-orang soleh, di pondok misal, di masjid-masjid. Mereka senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang panjang ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri terkait seseorang yang bertarung dengan jin, yaitu bentuknya ular, keduanya meninggal. Maka ketika dilaporkan oleh Rasulullah SAW, insyaallah hadisnya kita baca pada pembahasan yang lain, ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, sahabat bertarung dengan ular, Rasulullah SAW mengatakan, inna bil madinati nafarum minal jinni qad aslamu. Sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok jin, qad aslamu, yang mereka telah berislam. Dan mereka tinggal di kota Madinah. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya jin muslim juga tinggal bersama para sahabat ketika itu di kota Madinah. Jadi yang namanya jin muslim, jin mukmin, jin yang saleh, dia senang untuk tinggal di tempat yang di situ banyak orang-orang saleh, termasuk orang jin-jin ini. Ya, suka, senang, gemar untuk tinggal di kota Madinah. Senang bisa tinggal bersama kaum muslimin, para sahabat, bisa duduk di majelisnya Rasulullah SAW. Inna bil madinati nafarum minal jinni qad aslamu. Sungguh di kota Madinah ada sebagian jin, sekelompok jin yang mereka telah berislam. Barakallahu fikum. Sebuah riwayat barakallahu fikum yang disebutkan oleh Asy-Syibli dalam Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, ya, dari As-Sari bin Ismail. Beliau menyebutkan kisahnya seorang ulama Ahlussunnah, bahkan salaf barakallahu fikum, yang bernama Safwan bin Mahrus. Ya, As-Sari bin Ismail menyebutkan dari Yazid Ar-Riqashi rahimahumullah, anna Safwan ibn Mahrus al-Mazani kana idza qama ila tahajjudihi minal lail qama ma'ahu sukkanu darihi minal jin. Dari Sari bin Ismail, dari Yazid Ar-Riqashi, ya, Ahlussunnah selalu menyebutkan sanad dari orang-orang yang terpercaya, ya, menunjukkan bahwasanya kisah tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Bahwasanya suatu ketika Safwan bin Mahrus Al-Mazani rahimahullah taala itu bangun di waktu malam, ila tahajjudihi, untuk salat tahajud. Qama ma'ahu sukkanu dari minal jin, ikut pula bangun ya yang tinggal di rumahnya dari kalangan jin. Fa sallau bi salatihi wastami'u li qira'atihi, maka jin-jin tersebut ikut salat bersama Safwan bin Mahrus. Ya, salat malam sama di belakang. Wastami'u li qira'atihi, ikut mendengarkan bacaannya Safwan bin Mahrus, karena bacaannya enak. Injil. Qala Sari. Naam. Maka Sari ketika itu bertanya kepada Yazid yang menceritakan. Qultu li Yazid, aku bertanya kepada Yazid, wa anna alimah, kok bisa tahu si Safwan bin Mahrus ini di belakangnya ada jin yang ikut salat? Maka ketika itu Yazid menceritakan, kana idza qama, itu si Safwan kalau dia bangun dari tidurnya untuk salat, ya. Sami'a lahum dajjah. Dengar suara gemuruh di rumahnya. Padahal sendirian. Ayo bangun. Safwan diceritakan oleh Yazid. Bangun mau sholat. Rumahnya rame. Gaduh. Duh. Dajjah. Gaduh. Guru-guru. Bahkan dikatakan. Fastauhash. Seperti orang mau meninggalkan tempat pada bangun. Guru-guru. Fanudia. Maka ketika itu dalam keadaan masih sendiri. Safwan bin Mahrus kaget. Ada suara orang bangun. Iya, sendiri. Coba antum bayangkan. Antum mau salat malam, bangun, dengar suara ramai orang pada bangun. Guru-guru. Bangun. Kaget gak? Kaget. Maka ketika itu, kata Yazid mengkisahkan, fanudia. Ketika itu ada yang menyeru. La tafza' ya abdallah, jangan takut wahai hamba Allah. Fa innana nahnu ikhwanuk, kita itu saudaramu dari kalangan jin. Naqumu biqiyamik, kita ikut bangun salat bersama engkau salat li tahajjud, untuk salat tahajud. Fa nusalli bi salatik, untuk salat dengan salatmu. Tingir. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika itulah Sofwan bin Mahrus mengatakan bahwasanya dia kalau salat, jin-jin yang tinggal di tempatnya ikut salat. Barakallahu fikum. Maka kalau malam-malam antum mau salat pada suara, jangan takut dulu, malah tidur. Aduh, malah tidur. Jangan takut dulu. Barangkali itu jin muslim yang ingin ikut salat. Bisa pula jin kafir ganggu biar tidak salat malam. Intinya apa? Jangan takut. Barakallahu fikum. Nah, dan ini juga menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya jin muslim, jin mukmin, jin yang saleh ini gemar senang untuk tinggal bersama dengan orang-orang yang saleh. Di rumahnya orang saleh ikut senang. Ya, di rumahnya orang saleh sering dengar kajian, bisa ikut dengar kajian. Sering baca Al-Qur'an, jin mukmin senang adem. Barakallahu fikum. Dan ketika orang soleh yang tinggal di situ berarti menunjukkan apa? Jin-jin kafir tidak senang tinggal di rumah tersebut. Itulah juga alasan wallahu alam bahasanya jin muslim juga tinggal di situ. Kenapa? Yang namanya jin kafir, jin mukmin tidak bisa bertemu. Mereka bahkan kadang berperang. Makanya ketika orang soleh tinggal di satu tempat, jin muslim ikut senang tinggal di situ. Kenapa? Karena bisa dipastikan jin kafir tidak mau tinggal di tempat tersebut. Enggak terganggu. Barakallahu fikum. Ini beberapa dalil dan kisah barakallahu fikum bahwasanya jin mukmin, jin muslim, jin saleh dia senang di tempat-tempat yang baik, di masjid, di rumah orang saleh dan juga di majalisul ilm, di pondok-pondok. Barakallahu fikum. Belum ada ya? Belum ya? Sekarang kita masuk tempat tinggal atau tempat kegemaran jin kafir atau syaitan. Berkata Asy-Syibli rahimahullahu taala dalam Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, beliau mengatakan seringnya jin barakallahu fikum ini tinggal di tempat yang jelek, tempat-tempat najasat wal hammamat wal husush. Naam, kata beliau, jin yang jelek, jin yang kafir atau syaitan ini senang berada di tempat-tempat yang najis, kamar mandi, WC dan tempat sampah. Yang pertama, barakallahu fikum, yang akan kita sebutkan tempat kegemaran jin beserta dalilnya adalah kamar mandi atau WC. Dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil hushusha muhtadharah." Sesungguhnya WC-WC ini, kamar mandi ini muhtadharah, dihadiri oleh jin dan syaitan. Fa idza dakhala ahadukum falyaqul, maka apabila salah seorang kalian hendak masuk ke dalam WC atau kamar mandi, falyaqul, maka berdoalah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku sesungguhnya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan juga setan perempuan. Ini barakallahu fikum. Ya, dan disunahkan pula untuk kita membacanya tidak pelan. Ya. Agak bersuara. Naam, barakallahu fikum. Dan disebutkan nanti akan kita bacakan barakallahu fikum, terkadang syaitan itu marah ya atau balas dendam mujazah dengan sebab ini. Maka kita membaca doa ketika sebelum masuk kamar mandi. Karena kita meyakini apa? Kamar mandi itu tempatnya setan. Ini yang kita yakini. Muhtadharah kata Rasulullah. Dihadiri oleh setan. Maka kita membaca itu barakallahu fikum agar jinnya atau setannya pergi. Sehingga ketika kita buang hajat tidak mengenai jin atau setan tersebut. Nanti dikisahkan akan kita bacakan insyaallah barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekhul Islam, terkadang kita melakukan sebuah kesalahan yang membuat jin itu marah. Akhirnya mengganggu kita. Bahkan sampai merasuk ke dalam tubuh kita. Di antara sebabnya apa? Kita ketika masuk kamar mandi tidak membaca doa. Akhirnya apa? Kita buang hajat, buang air, barakallahu fikum, terkena jin. Bahkan terkadang pula kita buang air panas, di tempat yang di situ ada jinnya. Seperti Armandi misal, kita langsung buang aja, tidak membaca doa Allah minyaudzubika minal khabais. Ternyata terkena apa? Anak jin atau jinnya sampai mati. Akhirnya apa? Balas dendam. Makanya barakallahu fikum, ketika kita masuk ke tempat-tempat terlebih khusus kamar mandi barakallahu fikum, kita membaca doa. Di antaranya kita mendapatkan pahala, mengamalkan sunnah, kita juga barakallahu fikum selamat dari syaitan-syaitan yang ada di situ. Jika syaitan tidak bisa melihat aurat kita dan yang seterusnya. Barakallahu fikum. Masa belum ada nih? Belum? Sudah ya? Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Mau tanya, Bapak-Bapak, kalau tidak kita cukupkan. Masih ada beberapa tempat yang lainnya seperti kandang unta, jelas-jelas. Betul? Kalau makanan, belum. Hukum asalnya belum bisa dia makan. Hukum asalnya. Jadi hukum asalnya apa yang kita makan itu tidak bisa dimakan. Hukum asalnya. Kapan dia bisa makan? Ketika kita mau makan dan tidak mengucapkan bismillah, itu baru bisa dia makan. Jadi yang ada-ada ini barakallahu fikum, ketika belum menjadi sebuah makanan untuk manusia dan belum dimakan oleh manusia, ini tidak bisa dimakan oleh mereka. Nah. Wallah. Enggak perlu. Iya. Karena apa? Karena mereka cukup menemukan tulang aufar. Dia sudah penuh dengan daging. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Makanya apa barakallahu fikum, kalau memang sudah dikhususkan untuk mereka seperti sajian dan terusnya, terkadang nggak dimakan, cuma dibuang-buang oleh jin. Sampai akhirnya apa, orang mengira itu dimakan, sesajennya diterima. Ya, jadi demikian. Nah, jin yang namanya jin, kita tidak melihat perbuatan mereka. Ya, namun berdasarkan dalil-dalil yang ada, mereka hanya bisa makan apa, makanan yang tidak kita membacakan bismillah, sudah terangkat. Nah, barakallahu fikum. Jadi apa yang kita masuk, dia masuk juga. Tidak disebutkan dalam dalil-dalil yang ada, makanan yang masih utuh itu dimakan. Cuman bisa jadi kita dapati makanan utuh tiba-tiba habis. Dimakan enggak? Belum tentu dimakan oleh mereka. Bisa jadi dibuang. Untuk apa? Untuk menipu, mengelabui manusia bahwasanya itu dimakan. Nah, gitu ya. Cuman secara dalil kita juga, ini perkara gaib, hanya mengetahui dengan dalil, meyakini dengan dalil, bahwasanya mereka hanya bisa makan apa yang telah kita makan. Kapan? Ketika tidak membaca bismillah. Ketika terjatuh dibiarkan. Atau ketika kita makannya dengan tangan kiri. Atau ketika makannya dengan berdiri. Nah, itu-itu saja yang dimakan oleh syaitan. Jelas ya? Ya. Kita. Iya. Punya, iya. Nanti barakallahu fikum, kita kalau sudah membahas karakteristik akan sampai pada pembahasan bahwasanya apa yang ada di manusia itu ada di jin. Nah, sampai ada pembahasan demikian, ada kaidah demikian dari para ulama. Paham ya? Ya, ada macam-macam. Bahkan nanti barakallahu fikum, apakah jin itu menikah dan seterusnya, itu akan dibahas. Sampai ada ucapan Sya'bi rahimahullah taala, dulu iblis itu mengadakan walimah ars, tetapi aku tidak datang. Ucapan Sya'bi rahimahullahu taala. Cukup ya? Sudah Isya. Cukup ya? Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafadhalu hafidhakumullah.